ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan tanpa ada henti dan batasnya. Dengan nikmat niku kula panjenengan sak mangkin dipun kersakno kali Gusti Allah. Dipun takdiraken Gusti Allah saged lenggah iktikaf wonten masjid niat ngaji. Berarti Allah berencana memberikan rahmat dumateng panjenengan pasdaya sing ngaji. Ingin memberikan apa yang kita minta, memberikan wadah pemberian Allah. Mugi-mugi para hadirin sedaya sing ngaji, sing ngrungokno, sing hadir dengan kemurahan Allah, dengan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedaya pikantuk maghfirah dipun sepuro dosa dan kesalahan saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga mana kula kali panjenengan bersih, patut pantas untuk ditanami keimanan, keyakinan, diberi ilmu sing manfaat lan barokah. Saking ilmu yang manfaat dan barokah, kula kali panjenengan saged bertindak tanduk melakukan kehidupan kados uripe tiang-tiang ingkang soleh sing sae wonten ngersane Allah. Urip ana donya dikei bahagia kali Allah subhanahu wa ta'ala. Repot toyo nopo si iso nyisino waktu kangge sholat jamaah. Repot toyo opo si iso nyisino waktu kangge moco Al-Quran, kangge moco selawat, kangge membaca zikir. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mugi-mugi Gusti Allah nyenengaken dumateng kula kali panjenengan sedaya umur dikei barokah. Amin. Seliro sehat wal afiat kangge sanguni nambahi ibadah. Dikei rizki sing cukup kangge kebutuhan urip, kangge mengantarkan keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang soleh. Lan kang kagungan hajat muka-muka inggal-inggal dipun kabulaken kali Allah. Yang susah dibahagiakan, yang mempunyai permasalahan diberi jalan keluar, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Nerusakan pengaosan kitab Irsyadul Ibad. Sing tutup bab Iyadatul Marid sing terakhir. Tambihun utawi iki ono peringatan. Iklam warwasiro. Annal a'immata sak temeni piro-piro imam. Iku ikhtalafu berbeda pendapat. Fi anna sawabal maridi, perbedaan pendapat niku sak temene oleh ganjaran wong loro iku mang hal ala sobri Apa sing diganjar iku mang sabare ala maradihi sabar nerima loro au ala nafsi maradihi utawa sebab loro iku tok. Lalek sebab loroi wong iku mang loro umpama gak sambat utawa wong iku loro terus sambat ngersula sambat ngalor ngidul lolek pancen sing oleh ganjaran iku sebab loroi meskipun ngersula ya tetep oleh ganjaran. Tapi lek sing diganjar iku mang duduk krana loroe, tapi sebab de'e nerima dikei coba iku mang sing diganjar iku mang sabare. Lek kapan ana wong loro terus gak sabar, maka dia tidak mempunyai pahala, gak oleh ganjaran. Apa maneh ngersula tambah oleh dosa. Pemane katik wadul nang ngalor ngidul tambah. Ya. Nah iki sing diganjar lorone apa sabari. Wal asahu. Pendapat yang mendekati kebenaran dengan hadis Rasulullah dan Al-Quran. Bidzalika masalah. Sing diganjar iku mang lorone opo sabare annahu sing mendekati benaran iku ngene in sobaro lamono wong sing dikei loro iku mang gelem sabar dibanding warasi awak ambek loro iku suwene suwean warasi lha ngoten nah la awak iki gak ngerti larange regane waras direken biasa kait weru lek dikei loro dikei pilek ngono ae mbok wis gak karu-karuan adem panas sembarang gak enak tuku pil sauntalan 1500 ping telu petang 1500 sedino gak makan pindah mana sampai saya ketemu itu warang ribani ya lu insobaro lamon gelem sabar delok oleh kumang oh Gusti Allah iki cuma ngiling no waras ngono reganilah larang. Lek cara wong tua kula ngeten jare wong kuno-kuno. Lah iya kok niku mang lho. Loro. Sik durung oleh sedina wis kon tukokno pil. Laksaaken nah. Lho napa? Lah iku kon mendayo nang omahe wong durung lungguh diusir gelem kon aduh lah enak lho. Iya. Direken penyakit niku kaya dah dahayo nggawa rejeki wong biyen iku repot ya yeah. Semen sabare ya yeah. Lalek sabar ya apa ya usibah dikei ganjaran ngoten lho pancene Gusti Allah kepingin ngekei ganjaran wong iki krana uripe kontrakane wis kari titik sangune kurang akeh. Carane ya apa? Dikei loro, dikei sabar. Ganjarane sabar, maka banyak moro munggah. Kula niki ngeten lho, sing kula boti lek slorone ngoten, boten napa-napa, ikhlas sabar. Terus apa? Sing eman istiqomah kula niki lho. Teng masjid jamaah. Mali mboten saged jamaah. Mboten saged ngaji. Luma-luma ono gini. Mriko. Terus sampean ngeresula ngono ta. Loh. Gusti Allah iku lek sampean ngekei sab. Sampean ngekei loro. Terus gak iso nang gini masjid. Jari Gusti Allah. urusan ganjarane nang masjid krana kon istiqomah tak kei. Ngerti lho. Kon tak istirahatno sementara iki cek gak nang masjid cek ne ana omah sabar ora ngene-ngene. Tak kei ganjarane istiqomah tak kei sabar. Lah lek umpama dikeki dhuwit ngono, won rimot tok kula kale sampeyan. Kaya apa wis rimot tok. Iya. Nggih kabeh niki bali kula kale sampeyan belajar nata ati, iman kula kale sampeyan, keyakinan kita kepada Allah, husnudzon kula kale panjenengan nang Gusti Allah. Tutup kita nantang cek ini anu boten, boten. Iya. Semuanya itu sudah diatur, ditoto ambik Gusti Allah. Lek wayahe dikei coba muga-muga awak iso sabar. Krana rencanae Gusti Allah memberikan pahala liwat sabar. Lek umpama kula kali sampean pas dikei sehat, dikei cukup, muga-muga iso syukur. Menyempatkan diri kita itu pompong sehat, pompong cukup digawe ibadah. Wasobru, usiba alal marodi wasobri. Lek kapan wong iku mang loro terus sabar, jarene ulama ganjarane sabar dewe, ganjarane loro dewe. Ganjarane loro napa? Loro niku busek dosa. Dosane wis kebusek kene istighfar, tapi dampake niki lho, pengarone niki sik ana. Ya, umpama onten tletong, tembelek wis ya. Wis gak ana tembeleke gak ketok. Tapi sengake iki sik ana lho, sengake iki diilangi ambek Gusti Allah liwat loro. Lah le loro iki mang pompong kon loro, ayo sabar cek ditambeli ambek Gusti Allah. Jadi kekosongan iki mang dilironi ambek Gusti Allah. Dadi harum ambu sing sengake iki mang digenti ambek Allah langsung ambune api. Umpomo ana wong duwe ingon-ingon sapi nang omah sampean api iya utawa omah sampean niku elek sapi niku mah ngerti omahe wong iki padha ambek kandang kurbane iya pikirane sapi ngoten dadi mlebu nang omahe wong iku mang direken omahe terus mari ngono jenenge sapi niku adatno nelek wonten mriku jare sing duwe sapi bibi olehmu gak sekolo dudu omahmu kon leboni kon teleki pisan jare sing duwe omah kurang ajar iki ngoten jare sing duwe sapi wis sampean pun repot-repot kula timpali sapine sapi kula tempele kotorane sapi kula dol omahku sampean kula bangun gelem sampean gelem ta? Dan nemen gelem me benjing sampean tilek imane sapine ngoten. Lek omah kula pun pebek sampean keki duwike. Lho, kaya ngono lho Gusti Allah niku. Lek ngekeki lara penyakit niku wau busek dosa terus akibat dosa yang kerap kali menjalikan kita niku galau, sumpek dan lain sebagainya, lek ne sabar diganti kesenangan. Wa illa lamun ora sabar ya apa? Ya lan yusib hadza. Gak oleh apa-apa. Oleh busek dosa tok. Hadza pendapat sing kaya ngene iki lek kapan ana wong loro oleh loro mbusek dosa ambek akibate lek sabar oleh liron dalat alaihil ahadisu sing ditudono, sing diartikan oleh beberapa hadis. Qala dawu sapa Izzuddin ibnu Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam dawu. Innal masoiba sak temene piro-piro musibah. Ndas ngelu. Ngea. Awak greges untu cekot-cekot utawa tiba tabrakan tiba teko sepeda utawa apa ae jarene Imam Izzuddin niki la sawaba fiha tidak mengandung pahala. Lah kok iso? Li annaha laisat min kasbil abdi. Krono musibah itu bukan merupakan hasil menungso. Artine musibah itu adalah lakune urip ono donya, ono panas, ono udan. Lalek wong niku wau kena musibah, maka dia itu bagaikan musim panas. Lek ni waras, bagaikan musim udan. Nah terus siapa? Balis sawabu, singgarai oleh ganjaran iku fis sobri. Kapan kulo kalikan dengan purun sabar. Nanggene, niki wau. Nerimoh musibah niki wau. Alhamdulillah awak dikei panas ngerasa no enake waras istirahat pisan kate ngersula isin ambek Gusti Allah. Lah yo awak iki warase suwe dikei loro ngene tok kok sambat tak istighfarai mungkin saya ini banyak dosa. Ya, ge untung lek nek gelem muni alhamdulillah tingkat tinggi niku. Ya. Balis sawabu bisabri alayya, sekali lagi singgarai oleh ganjaran lek niku lo kali sampean niku wau nemu musibah, nggih niku wau sabare la ghairu, bukan yang lain. Naam. Bener, jari ngarep mang dikandakno ambil Imam Izzuddin. Loro musibah opoai meskipun kepaten. Iya, iku ga onok ganjarane kecuali lek ne gelem sa sabar. Iya, via dalam musibah niku wau mbo loro mbo kepaten mbo kelangan kelangan sandal iyo kelangan sepeda iyo pia dalam musibah itu at takfir tujuan Allah ingin membersihkan dosa dan kesalahan kula kali panjenengan. Wa in lam yasbir, meskipun sampean gak sabar ngersula wanu ngoten wadul tetep dibersihni dosa ni cuma gak oleh ganjaran. Kene apa kok dalam musibah itu ada pembersihan dosa? Id la yustarotu fil mukaffari, karena dalam hadis dan ayat Quran Allah niku lek kepingin berseni tidak berkaitan ayyakuna kasban, tidak harus menungso itu berupaya utawa usaha ya apa oleh berseni, tapi Gusti Allah wis menyediakno. Ya. Keranten Gusti Allah niki amat ngerti lek kula kali sampean niki dina-dinane detik tiap detik nyepak nyandung kesalahan. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, kullu bani adama khotoun. Lek jenenge anak putune Adam menungso ngeten iki, ya. Wis gak itung jenenge salah nang aku gawe mangkel nang aku iku gak ana itungane, gak ana pinge. Ya. Tapi wa khairul khata'in di antara kon iki sing mangkelno aku banyak berbuat kesalahan gak mari-mari iku ana sing pindhoan rada apik. Sopo sing pindhoan niku muga-muga kula kali sampean niku nggih ya. At-taibun. Mereka yang kembali dan mohon istighfar. Kadang-kadang istighfar pun itu gak kelem. Ngenteni diwurui, ngenteni dicubit, ngenteni nyene. Lah iku Gusti Allah kepingin. Ya. Jadi kula kali sampean lek ne dikei apa ae dalam waktu ini kok kula kali sampean lesan kula kali sampean digampang no moco, kita latihan. Bifilli warhamni watub alaya, ampunilah dosa saya, pandanglah dengan kasih sayang. Kalau toh kita kembali melakukan kesalahan Gusti, watub alaya, terimalah tobat saya. Robbi filli warhamni watub alaya, Robbi filli warhamni watub alaya. Usahakan niki, usahakan tiap hari tengpun dimawon menjadi isi hati kula kali panjenengan. Terlintas aku kepingin ngene kok ngene daripada nuruti pikir engko lek gak kuat jadi penyakit, jadi stres, jadi stroke, kembali Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya. Setan teko mana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Indah kita. Ya. Yeah. Gusti Allah niku sangat tahu. Gusti Allah nggih gawe ya. Inna bainal wudu aini sak temene antarane kon wudu ambek wudu kafaratun lima bainahuma. As-shalatu bainas shalah kafaratun lima bainahuma. Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Kabeh niku ana. Tiap jam Allah memberikan fasilitas ngekei ibadah bacaan sing dadekno dosa kula kali sampean di sepuro. Tiap waktu, tiap minggu, minggu niki wonten Jumat nang Jumat. Tiap bulan nggih wonten. Tiap tahun ya ada. Sehingga Gusti Allah itu tidak memberikan kesempatan jalan setan sing gudo rino wengi mengerahkan berjuta-juta anak buahnya itu meninggalkan kita dosa. Contoh tahunan, malam nisfu Sa'ban niki itu pergantian buku jari wong biyen. Ya. Dari wong sing kritik, gak ono hadise, gak ono Qur'ane. Gak maca Qur'an ta kon? Iya. Apa tafsirmu sing kurang banyak? Baca tafsir yang banyak. Mufassir itu banyak. Ilmu yang tidak ditulis lebih banyak daripada yang ditulis. Secara tidak langsung Allah berfirman dalam surat At-Tuhan. Hamim. Wal kitabil mubin. Demi kitab. Kitab ini kumpulan kertas. Al-mubin yang menjelaskan. Sing jelentreno. Sing nyateti segala sesuatu. Ya, buku catatan. Inna anzalnahu. Sak temene aku iki Gusti Allah nurunno ngedono hu ing kitab. Kitab apa? Kitab sing jlentreno lakuamu. Ya, fi lailatin mubarakatin ing dalem bengi sing diberkahi. Barokah itu apa? Barokah itu sesuatu yang tidak kita minta tapi ditawarno, dikekno. Sampai ini lho, umpomong ngeten lho. Gak arep-arep apa, kok ana wong ngeteri kopi ambek susu dikeki sak gelas sedang mari ngono dikeki satusan. Barokah ta barokah? Setuju sampean? Nemen. Lho lek ono kene iki menit teko maneh. Lho Gusti Allah niku lho lek malam-malam ne susah ban itu menawarkan kepada kita. Kon wingi perjalananmu setahun niku yo apa? Ya. Yeah. Sakniki tak buka. Inna kunna mundirin. Aku melakukan menurunkan kitab catatan kaset singkate tak pasang ono atimu perjalanan kamu setahun ini saya lakukan, aku cuma ngiling nonang awakmu fiha dalam kitab itu tadi ya sing didono Gusti Allah niki lho ya sing isine jelentan yufroku diperinci kullu amrin hakim segala keputusan yang telah dikukuhkan ambek Gusti Allah menungso durung lahir wis ana catetane perjalanane ya. Keputusan itu amran min indina. Ini semuanya ini keputusan dariku tanpa ada campur tangan yang lain. Lah terus ya apa? Sakniki tak dono aku melalui malaikat. Tak tarik no nangkon. Apa sing kon rasak no tahun wingi sing gak enak. Usul no bengi iki. Apa sing kon jaluk tahun wingi durung ketekan usul no tahun iki. Inna kunna mursilin. Umpung aku ngutus nanggene utusan malaikat. Malaikat teko kabeh nanggene umat Nabi Muhammad. Dok-doken atine. Tawarno teko aku iki. Untung tak untung sampean. Nemen. Ya. Yeah. Inna kunna mursilin. Rahmatan mir rabbik. Hal ini merupakan hadiah kasih sayang ganti open Gusti Allah Subhanahu wa taala. Innahu saktemene Gusti Allah as-sami krungu apa sing kon rasani iku. Krungu. Ya Allah, kula ngeten. Krungu Gusti Allah krungu. Mergane ngongkon malaikat pada malam nisfu Saban. Al-Alim, Gusti Allah ngerti ya apa carane nangani sambatmu. Ya apa carane mujudno penjalukmu. Sekirane iki jenenge donya, duduk tujuan cuma ngene li. Liwa. Gusti Allah mboten ngomong tok, Pak, mboten ngomong tok. Ketika malam nisfu Sya'ban dalam hadis ngene turutun nasihin meskipun kualitasnya tidak sahih bisa dibuat acuan pada tafsir ini. Ya. Yeah. Cukup malam nisfu Sya'ban niku malaikat Jibril teko nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget. Dungaren Kang Jibril sampean teko dadak ka SMS dak miskol ngono lho ya. Teko dadak kangge alamat. Emergensi Kanjeng Nabi. Niki suatu yang mendadak. Amat penting. Pun Kanjeng Nabi pun kakean takon. Sampean tangi mawon tangi. Sampean mundut wudu. Sampean salat. Sampean donga. Cekake temen si malaikat Jibril sampai ini kono opo, ngeten kanjeng Nabi, matur donga sampai ndangak niko, Duh, nak dibuka no ambik kusi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jenengi malaikat iku podo buraan. Ngedum rahmati kusi Allah. Semua memanggil kita. Semua memanggil kita. Cuman kita. Krono gak ngerti, ketutupan banyak kepentingan gak ngerti. Jadi kusi Kanjeng Nabi, untuk umatku. Sampai dongak no Kanjeng, jaluk nang Gusti Allah. Pumpung Gusti Allah memberikan penawaran. Ini lho, fi lailatin mubarakah. Meskipun ayat ini dipakai dalil nuzulul Quran. Ada yang mengatakan ini adalah dalil nisfu Sya'ban. Oh, nanti Quran ini Pak. Iya. Yeah. Mantun wonten kengkeng sembahyang. Kengkeng ngeten jaluk. Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril menugaskan Kanjeng Nabi. Hal ini diberikan kepada umat sampean kecuali mereka yang menolak. Oh, tetap sing nolak. Loh, malam nisfu Sya'ban ngoten malam Minggu Kanjeng Nabi. Sing nang masjid ambek nang gene mriko, kata nang mriko. Hal ini tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan syirik. Apalagi menodoh orang itu berbuat syirik. Bid'ah dan lain sebagainya. Itu tidak diberikan. Tidak diberikan kepada mereka yang pada malam Sya'ban itu melakukan maksiat. Maksiat apa? Mulai pacaran. Ngombe-ngombenan. Ngerasani wong, gunem wong. Jangan. Antisipasi. Malam Minggu akean dising ngaji ambil nang alun-alun. Ya, ayo pumpung kesempatan niki tiga dijawi memperbarui buku kula. Krana napa? Dik ngene kula kali sing wonten memori. Memori itu koyok kaset. Iki yang menentukan. Jaluk nang ngene Gusti Allah. Mergane wong biyen maca Yasin ae wis jaluk nang Gusti Allah. Dalam satu hadis niki wonten tafsir niku wau yufraku fiha kullu amrin hakim, yang diperinci itu tentang al-arzak wal ajal, kualitas umur dan kebutuhan yang kita butuhkan itu ditawarkan Nabi Gusti Allah. Mergane apa yang telah diajarna ambik wong-wong kuno biyen ulama ahli sunnah wal jamaah wong NU jeles ojo dirobah. Lah sembahyang nisfu Sya'ban onten Ustaz. Nisfu Sya'ban sembahyang usoli nisfu Sya'ban tidak ada boten angsal. Lek cari Ustaz Ibad biyen oleh sembahyang nisfu Sya'ban niate sembahyang hajat. Sembahyang hajat. Durungi ngaji Quran sembahyang hajat oleh. Mari sembahyang ke, mari isak sembahyang tasbih sae. Mene isu sampean melok sudah ma'a subuh nang masjid subuhan. Jamaah subuh pelok subuhan albus busro onok singkong dongeten. Iya, saya ketika mengikuti subuhan albusro aku diimpeni Rasulullah. Terus ya apa wong sing melok subuhan albusro ini berarti mereka ingin ketemu saya dan saya akan menemui mereka. Masya Allah. Ya, niki semua perjuangan dari jamaah. Monggo, kula kali sing ngajak wong akeh. Ngajak wong akeh. Ojo krono sopo. Kita ingin menyebarkan agama Rasulullah. Kita siap menjadi sandale Rasulullah. Muga-muga wong bangil tambah dekat dengan tuntunane Rasulullah. Sing diajarno ulama ahli sunnah wal jamaah. Rabbana zidna ilma wa waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلاً وجوداً منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إدادة تصحبه والحمد للإله في المدح والدناه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.